Entah apa lagi ku perbuat meyakinkan engkau. Seribu satu cara ku gerakkan menikmati dirimu. Pejam mata, buang segala risamu. Terima hembusan nafas cintaku. Mendekat hatimu padaku. Biar mata ini hanya diam, saling menyapa, meresapi suara jiwa kita. Coba menyatu. Bila semua ini tak berakhir, sisakan peri menemani langkah di masa lalu. Mendekat hatimu padaku. Hanya diam, saling menyapa, meresapi suara ketika takut menghalangi, jadi putus asa, genggam perahu saat ku erau. Detik ini menangi cinta yang tulus dan suci. Menunggu semua berkembang di hati, bukan tanpa sebab. Bila nanti cinta putihku tak terbalas, berbahagia karena cinta tumbuh wangi di hatiku, walau tak harus miliki. Mendekat hatimu padaku.